Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Setelah di tiga sesi awal kita memeras pikiran, kalau yang memperhatikan, maka di sesi keempat ini mungkin kita cari pembahasan yang cair, sehingga saya putuskan untuk sesi empat ini sesi tanya jawab. Ya, monggo jika ada pertanyaan terkait dengan materi tadi atau pertanyaan yang lain, dan saya lebih suka pertanyaan di seputar fikih secara umum, dan monggo apa yang mau ditanyakan dan saya bisa bantu jawab, insya Allah akan saya jawab sebatas apa yang saya ketahui. Monggo teknisnya gimana untuk putri, untuk ibu-ibu di bawah juga punya hak tentunya untuk bertanya. Namun sebelum masuk pada poin sebelum masuk pada tanya jawab, saya ingin kemudian mengambil pelajaran dan hikmah dari tiga sesi yang telah kita lalui. Maka boleh jadi materi yang tadi kita bahas adalah materi yang baru untuk sebagian dari jemaah sekalian, atau materi yang teranggap cukup berat, harus kemudian serius, senang, dan seterusnya. Jika itu dirasa demikian keadaannya, ini menunjukkan bahasanya ada pembahasan-pembahasan mukaddimah atau pendahuluan atau pengantar yang belum dipelajari. Berarti ada kajian-kajian yang sifatnya pengantar untuk sampai ke kajian tadi yang belum dipelajari. Sehingga dari tiga sesi tadi semestinya kita mengambil pelajaran dan introspeksi. Bahasanya selama kita aktif di dunia pengajian, itu materi apa yang kurang, materi apa yang belum. Karena jika materi pengantar itu belum dipelajari, belum dikuasai, maka materi lanjutannya tentu kerepotan dan kesulitan. Maka ini semestinya menggelitik antum sekalian untuk berupaya mempelajari materi-materi pengantar yang bersifat rekaman, boleh jadi rekaman sautiyah, MP3, atau rekaman video yang ada di YouTube dan yang lainnya. Sebelumnya berkenaan dengan masalah kajian, kajian tentang nama dan sifat Allah, maka kajian tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ilmu-ilmu yang lain itu memiliki dua sisi. Sisi mempelajari kebenaran dalam bidang tersebut, dalam masalah tersebut, dan sisi mengetahui kesesatan, kekeliruan, dan penyimpangan di bidang tersebut dan jawabannya. Dan seorang itu semestinya mempelajari sisi kebenaran terlebih dahulu, baru sisi bantahan, agar memiliki dasar yang benar, memiliki disebut dengan sebutan taksil ilmu yang benar. Dasar ilmu yang benar, penguasaan terhadap bagaimana akidah Ahlussunnah dalam masalah ini, bagaimana ilmu yang benar dalam bidang ini, terus setelah itu bagaimanakah kesesatan, kekeliruan, penyimpangan di bidang ini, dan apa jawabannya dan apa sanggahannya. Maka pelajari sisi tentang takrir, istilahnya sisi takrir, baru setelah itu sisi rad atau bantahan. Kemudian berkenaan dengan belajar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran tentang nama dan sifat Allah itu memiliki dua aspek. Aspek yang menonjol padanya sisi rohani, dan ada aspek yang menonjol padanya sisi sisi ilmiah, sisi akademis, ya, yang itu mengedepankan pemahaman akal dan logika. Dan ya, kajian tentang nama dan sifat Allah yang cocok untuk semua kalangan itu kajian jenis yang pertama, yang memuat yang dominan sisi rohani dan spiritual. Ini cocok untuk orang awam, penuntut ilmu pemula, dan penuntut ilmu lanjutan juga perlu hal ini. Yang disebut dengan kajiannya disebut dengan kajian tentang Fiqhul Asma'ul Husna. Fiqh Asma'ul Husna. Dan banyak buku yang ada tentang tentang hal ini, patut untuk dipelajari, patut untuk dikaji. Ya, semisal Fiqh Asma'ul Husna karya Syekh Abdul Razak. Ada sisi tebal, ada yang versi tebal, ada yang versi ringkasan. Ya, ada juga Asma'ul Husna ya, karya Syekh Sa'id Al-Qahtani, demikian juga yang lainnya. Ini cocok untuk semua kalangan. Ini cocok untuk semua kalangan. Bagus untuk semua kalangan. Dan semua membutuhkannya. Ya, karena itu aspek rohani dan spiritual yang menonjol di kajian ini. Kemudian yang kedua, ada sisi ada aspek ilmiah dan akal yang menonjol padanya sisi akal, yang disentuh akal, bukan yang disentuh hati. Kalau fikih Asmaul Husna yang disentuh hati, kalau ini yang disentuh akal. Ya, itulah kaedah-kaedah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat maka ini sentuhannya adalah sentuhan akal. Yang ini tidak cocok untuk kajian umum. Ini hanya cocok untuk kajian orang yang serius belajar. Dan hendaknya orang bertahap, bertahap dalam masalah ini dengan kaidah, dengan runtutan sebagaimana yang tadi telah saya singgung. Dimulai dari sisi takrir, sisi belajar tentang bagaimana yang benar, baru kemudian memperdalam sisi penyimpangan, kekeliruan dan sanggahannya. Dan sebagai gambaran sepertinya kemudian kita buku-buku dasar yang perlu dipelajari untuk mengawali mengawali kajian tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Matan Wasithiyah dengan sarah ringkasnya. Kemudian bisa di atau dan atau Lumatul I'tiqad dengan Syarah Syekh Ibnu Utsaimin misalnya. Ya, kemudian dilengkapi dengan Qawaidul Muthla karya Syekh Ibnu Utsaimin atau sarahnya atau plus sarahnya. Ini kurang lebih tiga buku ini yang memberikan dasar. Kemudian setelah itu bisa berangkat dan beranjak ke buku-buku yang lain yang lebih mendalam, lebih tajam, lebih menukik di bab ini dan di masalah ini. Ya, demikian kurang lebih faedah, hikmah dan pelajaran yang bisa kita tambahkan berkaitan dengan tiga sesi serius yang tadi, sesi tegang dan yang tadi telah kita lalui. Kemudian selanjutnya tadi sebagaimana yang saya janjikan, monggo jika ada pertanyaan tentang hal ini, dan saya minta moderator untuk membantu gimana teknis agar merata dan ya. apa manfaat kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Manfaat pokok adalah mengenalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan nama dan sifatnya. Maka siapa yang mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mengenalnya, kemudian semakin mencintainya, dan bisa semakin menikmati ibadah kepadanya. Sedangkan orang yang tidak mempelajarinya, ya maka semakin kurang mengenalnya, sehingga kurang maksimal dalam mencintainya, sehingga kurang bisa menikmati nikmatnya ibadah kepadanya. Ya, namun dan hal ini akan semakin akan terbukti dan terasa manakala kita belajar tadi bagian dari kajian nama dan sifat Allah yang dominan sisi rohani dan spiritual, yaitu kajian fikih Asmaul Husna. Adapun sedangkan kemudian sisi yang kedua dari kajian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi untuk mewujudkan dan agar kita memiliki pemahaman yang benar terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhan akal bagaimana mengimani yang benar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menyikapi yang benar tentang nama dan sifat Allah, dan jika dan mengetahui pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak benar berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Nah, ya, maka yang ditanyakan adalah materi takrir sisi kebenaran dalam masalah ini. Maka ringkasnya adalah kita seorang muslim mengimani semua nama dan sifat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya. Dengan kita yakini bahasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sifat-sifat Allah tersebut itu tidaklah serupa dengan makhluk. Maka kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai' wa sami'ul basir. Kita tetapkan bagi Allah nama dan sifat semacam mendengar dan melihat, as-sami'ul basir, dan kita imani nama-nama ini dan sifat-sifat ini dalam bingkai dan kerangka laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu sebenarnya itu saja intinya dari sisi kebenaran. Maka ilmu tentang kebenaran itu sebenarnya satu titik saja, tidak banyak-banyak, satu tetes saja. Kemudian pembahasan jadi panjang dan lebar ketika kita membahas pendapat-pendapat orang yang tidak benar dalam masalah ini, berbagai macam kesesatan dalam bidang ini. Kemudian kesesatan itu sangat variatif, sangat variatif, macam-macam bentuknya, macam-macamnya modelnya, kemudian jawaban untuk masing-masing, jadinya tambah sehingga pembahasannya dipanjang lebar luas keliling. Nah, dan untuk bawa Pak langsung apa gimana? Iya, bawa Pak. Ya, jawabannya sebagaimana dalam hadis. Langit dan bumi itu dibandingkan kursi Allah itu seperti cincin di tengah lautan pasir di padang Sahara. Artinya la syai'. Tidak ada apa-apanya. Ya, kemudian Nabi katakan bahasanya kursi Allah dengan ars, gambarannya juga demikian. La syai'. Tidak ada apa-apanya. Maka Allahu Akbar. Nah. Ada yang lain? Saya baca kalau yang ke atas. Ya, ada pertanyaan tentang orang yang membelokkan makna tangan bagi Allah dengan makna kekuasaan, apakah mereka juga membelokkan yang lainnya? Ya, mata Allah dan sebagainya, iya. Mereka maknai ya, mata Allah dengan penglihatan. Itu yang mereka tetapkan dan mereka lakukan. Saya ingin bertanya, As'ariyah kan dinisbatkan pada Abu Musa al-Asy'ari, bukan? Namun dinisbatkan pada Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari salah satu nama sahabat Nabi. Dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu disebut Asy'ari karena beliau keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Siapakah yang menyimpangkan akidah As'ariyah? Apakah ini Abu Hasan al-Asy'ari sendiri ataukah pengikutnya? Abu Hasan al-Asy'ari rahimallahu taala memiliki tiga fase akidah dalam hidupnya. Yang pertama, sampai berumur 40 tahun dia berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Dan sampai jadi tokoh Mu'tazilah. Dan ini satu hal yang wajar dan tidak aneh, manusiawi, karena faktor ayah tirinya, karena dia ayahnya meninggal dunia, kemudian ibunya nikah lagi dan menikah dengan Qadi Ali Al-Jubai, Syekh Mu'tazilah fi zamanihi, ulama besar Mu'tazilah di zamannya. Maka dia diasuh, dididik, dirawat, dididik oleh ayah tirinya. Dan ayah tirinya tokoh besar Mu'tazilah, ulama besar Mu'tazilah. Maka kemudian ini mempengaruhi akidahnya dan keyakinannya. Satu hal yang wajar, satu hal yang manusiawi, maklum. Dan ini di sini kita mengambil pelajaran tentang pentingnya dan gawatnya teman hidup. Karena teman hidup itu mempengaruhi. Jika teman biasa saja mempengaruhi, apalagi teman tidur, maka dia lebih mempengaruhi, lebih besar pengaruhnya, lebih gawat dan lebih bahaya. Ya, maka kemudian ketika teman tidurnya adalah tokoh besar dalam faham yang sesat, ya, wajar kalau anaknya kemudian mengikuti jejak bapak tirinya yang menggantikan peran dan fungsi bapak dan ayahnya dalam ayah kandungnya dalam mendidik dan membinanya. Nah, kemudian setelah itu dia mengalami keguncangan, akhirnya menambatkan hatinya pada satu akidah yang disebut dengan akidah kullabiyah. Akidah kullabiyah, dan akidah kullabiyah inilah yang nanti disebut dengan sebutan Asy'ariyah. Kemudian setelah itu beliau mengadakan dialog, bertemu dengan ulama yang berakidah salafi dan berdialog dengannya, berdiskusi dengannya, dan akhirnya menyadari bahasanya akidah kullabiyah yang dinilai kemarin-kemarin sebagai akidah ahlussunnah ternyata bukanlah akidah ahlussunnah. Di antaranya adalah beliau berjumpa dengan Al-Barbahari Al-Hambali, penulis Sarsu Sunnah Al-Barbahari. Abu Hasan Al-Asy'ari berjumpa dengan ini dan yang lain. Kemudian beliau di akhir hidupnya kembali kepada akidah salafus saleh. Namun karya-karya beliau di fase yang kedua terlanjur tersebar dan kalah populer dibandingkan karya beliau di fase yang ketiga. Kenapa bisa terjadi perbedaan antara ulama salaf dan khalaf dalam masalah akidah? Ya, tadi telah kita singgung di pembahasan di tiga sesi tadi, disebabkan mereka, para ulama khalaf ini terpengaruh dengan ilmu kalam. Ini terpengaruh dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu pengaruh dari, tadi dikatakan, filsafat Yunani dan Hindu, dan Hindi, dan India. Nah, itu sebabnya. Terus ulama mana yang kita ikuti? Zamannya, ya, ulama ussalaf. Ya, karena yang hakikat, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Dan mereka adalah orang yang sebaik-baik manusia dalam beragama. Ya, maka kebaikan seluruhnya adalah fitibai masalaf, mengikuti para pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Apakah sama nama dan sifat Allah? Jawabnya tidak. Ya, hubungan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, semua nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Karena nama Allah adalah nama yang husna, nama yang indah. Dan yang dimaksud dengan nama itu adalah nama yang indah, pertama mengandung makna yang indah dan nama tersebut jadi kenyataan, yaitu jadi sifat. Maka semua nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Ya, namun tidak semua sifat Allah itu jadi nama. Dan sifat Allah di sini maknanya adalah sifat Allah dalam makna dalam bahasa Arab. Yang tadi telah kita sampaikan. Terdiri dari sifat dalam bahasa Indonesia, kemudian perbuatan-perbuatan Allah, kemudian termasuk juga dengan yang diistilahkan dengan sebutan sifat khobariyah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan seterusnya. Nah, karena itu maka tidak semua sifat Allah itu jadi nama. Dan semua nama mengandung sifat. Sehingga bab sifat itu bagian dari bab nama adalah bagian dari bab sifat. Ya, maka bab sifat lebih luas daripada bab nama. Lalu berapakah sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Ya, kalau sifat Allah yang Allah sebutkan banyak sekali. Setiap nama mengandung sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengandung sifat penyayang. Ya, Allah itu Ar-Razzaq, maka sifat Allah adalah perbuatan memberi rezeki. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, nama Allah Al-Ghaffar, maka di antara sifat Allah adalah perbuatan Allah mengampuni. Allah itu Al-Khaliq, Allah itu sang pencipta, Al-Musawwir memberi bentuk dan rupa, dan yang lainnya banyak sekali. Ini, itu yang dari nama. Kemudian sifat yang tidak menjadi nama, misal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah. Ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai dalam artian mahabbah, dalam artian mahabbah. Dan kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, memiliki mata, memiliki tangan, memiliki jari sebagaimana ada di hadis dan yang lainnya. Mohon nasihat untuk orang yang belajar agama untuk bisa dalam tanda kutip kejam dengan dirinya sendiri, dengan ikhlas di jalan Allah, dengan ikhlas khusus untuk kegiatan menghafal Al-Qur'an. Ya, maka usaha sungguh-sungguh seseorang itu berbanding lurus dengan cita-citanya. Kalau dia cita-citanya, ah saya seperti ini saja, ya sudah, gak ngapa-ngapain. Ya, saya apal Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Faqanah saja sudah bagus. Ada yang gak apal, anak saja gak apal, saya kan sudah lebih baik. Ya, kalau demikian dia cara pandangnya, ya sudah, gak apa-ngapain, gak perlu kerja keras lagi. Ya, maka orang itu akan punya kesungguhan, orang akan pontang-panting, ya, sehingga kata orang menjadikan kepala sebagai kaki, kaki sebagai kepala. Ya, itu adalah manakala dia ada sesuatu wah yang dia inginkan. Kalau dia tidak punya sesuatu wah yang dia inginkan, dia cita-citakan, ya, merasa qanaah dengan apa yang ada, secukup dengan apa yang ada, itu sudah alhamdulillah. Kemudian karena cara pandangnya melihat orang yang lebih rendah, itu ada orang lebih ngenes lagi agamanya daripada saya kan sudah lumayan. Nah, ya sudah, maka enggak akan ngapa-ngapain lagi. Ya, maka orang itu ya, punya kesungguhan, punya perjuangan, ya, manakala ada ya, cita-cita wah yang dia inginkan. Itu syaratnya. Kalau tidak punya cita-cita wah yang mau dimimpikan, karena maka tidak akan ada kerja keras yang akan dilakukan. Maka harus ada cita-cita wah yang diinginkan dan dimimpikan. Dan ingat bahasanya, segala sesuatu berawal dari mimpi. Segala sesuatu berawal dari mimpi. Ya, orang itu mimpi, setelah itu mengejar mimpi. Tidak kemudian mimpi terus, berpindah-pindah mimpi. Namun kemudian berawal dari mimpi, kemudian mengejar mimpi untuk mewujudkannya di alam nyata. Ya, maka nanti akan ada kesungguhan, nanti akan ada kerja keras. Dan memiliki cita-cita yang wah, cita-cita yang boleh jadi muluk, adalah satu hal yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu firdaus." Ya, fainahu a'lal jannah. Ya. Jika kalian doa, tanggung. Namun jika kalian berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. Kita oleh Nabi untuk mimpi dapat surga yang paling tinggi. Jangan lemas dan mengatakan saya jadi gelandangan surga saja sudah syukur. Masuk surga enggak punya rumah, gelandang saja, nah, itu sudah syukur. Jadi ya, backpacker di surga saja udah alhamdulillah. Kalau kemudian ya, lepas kayak gitu harapannya, ya tidak akan ngapa-ngapain. Tidak akan ngapa-ngapain. Gimana syaratnya seperti untuk dapat itu? Yang penting beriman, enggak musyrik. Salatnya beres, enggak kemudian melakukan pembatal-pembatal, ya sudah gitu aja cukup. Namun tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau kalian menginginkan, minta sesuatu kepada Allah, bermimpi dan berharap kepada Allah, maka bermimpilah untuk jadi penghuni surga Firdaus dan mintalah hal tersebut. Angankanlah, mimpikanlah dan mintakanlah. Kata Nabi, "Faina a'lal jannah." Itu surga yang paling tinggi. Ya, jangan kemudian loyo dan mengatakan gak layak saya minta yang paling tinggi ini. Medium saja dah bagus ya. Yang paling dasar juga sudah lumayan ya. Dapat embernya, emberan surga saja sudah ya. sudah bagus. Tidak demikian. Nabi katakan minta yang paling tinggi, minta yang paling maksimal. Bayangkan, kan sudah tidak ada lagi. Karena yang paling tinggi sudah tidak ada lagi. Minta yang paling maksimal, mimpikan yang paling maksimal kemudian mintakanlah. Setelah itu ya usahakanlah, jangan hanya berhenti di bermimpi kemudian minta, habis itu tidak ada kerja yang dilakukan. Ya, maka punya cita-cita yang muluk-muluk, mimpi yang tinggi, satu hal yang terpuji, satu hal yang diharapkan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang ada pintu surga ini, ada pintu surga ini, ada orang yang masuk pintu surga lewat ini, lewat itu, lewat itu. Maka Abu Bakar mengatakan, maka Abu Bakar merespon. Gimana respon Abu Bakar? Dan dia adalah manusia yang paling mulia setelah nabinya di tengah-tengah umat ini. Wahai Nabi, adakah yang dipanggil dari semua pintu surga? Adakah yang dipanggil dari semua pintu surga? Yang diinginkan apa? Kalau ada itu, saya ingin itu. Tidak hanya kemudian dipanggil dari satu atau dua pintu surga. 8 pintu surga semuanya memanggil. Wahai fulan, masuklah lewat diriku. Yang paling top. Yang paling top yang diminta. Nabi mengatakan ada. Dan kau termasuk di antara mereka. Maka tidak hanya kemudian berharap dibukakan untuk satu pintu surga dan dipanggil, wah sudah alhamdulillah. Abu Bakar nyontohkan, adakah yang dipanggil dari 8 pintu surga dibukakan 8-8 untuknya dan semuanya memanggilnya, sehingga bingung mau masuk lewat pintu yang mana. Kalau ini bingung saya bisa masuk surga atau enggak, kalau ini bingung saya masuknya pilih pintu yang mana. Nabi katakan ada cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengajari kita untuk punya cita-cita yang mulia, cita-cita yang wah, harapan yang muluk-muluk. Di antara doa yang Allah ajarkan kepada kita, waja'anna lil muttaqina imama. Wahai Nabi, ya Allah, jadilah aku yang paling depan di antara orang-orang yang bertakwa. Semua orang bertakwa di belakangku dan akulah yang imamnya. Tidak sekedar ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Barisan yang paling belakang tidak apa-apa ya Allah. Yang penting masih rombongan orang-orang bertakwa. Sop yang paling belakang terakhir pun alhamdulillah ya Allah. Ya Allah ajarkan kepada kita, ya Allah, jadikanlah aku berada dalam barisan orang-orang yang bertakwa dan akulah yang paling depan. Imamnya. Tidak kemudian tengah. Tengah sekali, pinggir, buncit sendiri, nah, paling depan sendiri. Ini paling depan sendiri. Silakan azan dulu, terus nanti habis azan kita lanjut sampai iqomah, kemudian kita tutup.

Naam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertanyaan selanjutnya terkait Al-Qur'an sebagai penjelasan kalamullah yang sifatnya bisa ditadabburi. Bagaimana dengan semisal ayat pembuka dari Al-Fatihah yang hanya Allah yang tahu maknanya? Mohon penjelasannya. Ya, maka sisi tadabbur untuk semacam alif lam mim, alif lam ra dan yang lainnya adalah ya, adalah hikmah di balik huruf muqatta'ah ini yang menjadi fawatih suwar. Maka hikmahnya bisa ditadabburi. Hikmahnya bisa ditadabburi, bisa direnungkan. Di antaranya adalah maka alif lam mim itu adalah dan yang lainnya mengisyaratkan bahasanya Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah sebagaimana yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Tidak ada bedanya dia dengan bahasa Arab pada umumnya. Ya, maka dia adalah terdiri dari kalimat-kalimatnya terdiri dari huruf lam, mim, nun, ra, sad dan yang lainnya. Maka ini jadi tantangan. Maka jika kalian katakan bahasanya Al-Quran itu kalamil bashar, ucapan manusia, buatan susunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkan yang semisal. Karena huruf-hurufnya bukan huruf-huruf yang aneh. Ya, hurufnya adalah sebagaimana huruf yang kalian kenal, yang kalian ucapkan, yang kalian biasa dan akrab dengannya. Tidak ada bedanya. Maka silakan ya, buktikan perkataan kalian, wahai orang-orang musyrik jahiliyah, kalau ini adalah perkataan manusia, perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mendatangkan yang semisal dengannya. Terkait di atas apakah bisa di bisa dinisbatkan dikaitkan dengan pemahaman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya, karena ayat-ayat tentang sifat adalah tema utama Al-Qur'an. Tema besar Al-Qur'an. Lain hanya dengan huruf-huruf muqatta'ah. Tidak membahas dan tidak berkenaan dengan tema utama Al-Quran, apalagi tema terbesarnya Al-Quran. Tema besarnya Al-Quran tentang tauhid, dan tauhid itu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tema besar, maka ketika Al-Quran itu untuk direnungkan dan bisa berarti bisa direnungkan dan tidak ada perenungan kalau orang itu tidak mengerti maknanya, maka ini harus ada pada tema yang besar, tema utamanya. Kalau ini, hal ini, sisi ini tidak dijumpai pada hal-hal yang bukan merupakan tema besar, maka tidak aneh. Tapi kok tema utamanya, tema besarnya kok malah tidak jelas, maka itu satu hal yang aneh. Perhatikan bahasanya, hampir-hampir semua ayat ditutup dengan sifat. Hampir-hampir semua ayat itu ditutup dengan menyebutkan nama dan sifat Allah. Setelah itu dikatakan semuanya tidak bisa dipahami. Kita tafwidkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang sangat-sangat aneh. Satu hal yang bertentangan dengan bahasanya Al-Quran diturunkan tujuan utamanya untuk direnungkan. Bagaimanakah cara kita agar bisa terhindar dari banyaknya perselisihan yang dapat membuat kita keluar dari jalan yang benar? Maka ini bahasa lainnya, bagaimanakah supaya selamat dari fitnatus subuhat, dari kemudian kerusakan berubah tersamat dari satu bahaya. Bahayanya adalah bahaya penyimpangan pemahaman, sehingga membelokkan dari pemahaman yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka fitnatu subhat yang ditanyakan, kunci utamanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang benar, ilmu yang berasal dari Quran dan Sunnah. Dan untuk mendapatkan ilmu yang benar itu perlu belajar yang benar. Dan belajar yang benar memerlukan kesabaran yang serius dan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Belajar yang benar memiliki unsur pokok bertahap dan sabar dalam melewati tahapan. Tidak tergesa-gesa. Dan kunci utama supaya seorang itu bisa belajar yang benar adalah penguasaan yang baik terhadap bahasa Arab. Penguasaan yang baik terhadap bahasa Arab, sehingga kita bisa bisa mengetahui kebenaran itu bukan hanya sekedar katanya, kata ustaz saya. Saya pernah dengar pas pengajian begini-begini. Namun kita bisa tahu sendiri, ini bukunya. Di sini penjelasannya demikian. Di sini keterangannya demikian. Bukannya sekedar kata ustaz. Namun kita bisa tahu sendiri. Maka ketika kita pegangi, betul-betul kita megangi sesuatu yang mantap untuk dipegangi. Maka belajar bahasa Arab sangat-sangat penting. Itu kunci supaya kita bisa berada di jalan yang benar dalam belajar. Tadi kemudian ditambah, bertahap dalam belajar, mendahulukan yang penting, kemudian yang kurang penting, dan jika seorang itu punya guru ngaji, guru pembimbing, guru spiritual, maka ikutilah arahan beliau. Minta petunjuk kepada beliau, itu kuncinya. Adakah yang lain? Secara lisan monggo. Jika tidak ada, maka ini metode yang tepat berangkat dari fikih Asmaul Husna dengan bahasa yang sederhana untuk anak-anak. Bagaimanakah kiat supaya continue dalam belajar bahasa Arab? Maka kiat supaya supaya bisa continue berkelanjutan dalam belajar bahasa Arab, sehingga kemudian ketika belajar bahasa Arab tidak terkena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Maka kiat pentingnya adalah manakala mencintainya. Maka kalau orang itu cinta, maka semua akan dikorbankan. Kudakian kudaki, lautan luaskan ku seberangi. Itu kalau orang cinta. Maka kalau orang itu cinta dengan bahasa Arab, maka dia akan punya semangat demikian. Tempat ngaji bahasa Arab yang jauh 10 kilo saya lakoni, saya jalani. Ketika belajar harus kehujanan, kepanasan, saya nikmati karena aku mencintainya, aku ingin mendapatkannya, aku ingin memilikinya. Tapi kalau tidak ada cinta sama dia, dianya ini bahasa Arab, maka tidak akan ada pengorbanan. Susah sedikit, kepanasan, aduh panas, gak usah lah, gak usah berangkat, absen. Kehujanan dikit, mundur. Meriang sekali, kapok. Maka kalau belajar bahasa Arab, kehujanan, meriang, telah. Cukup sampai di sini saja. Sehingga bahasa Arab kemudian mengatakan, kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Kau yang minta-minta belajar, kau yang kemudian menghilang tanpa berita. Maka cinta. Kalau orang itu cintanya kuat, pengorbanannya akan kuat. Pengorbanan besar, itu dianggap semuanya remeh. Pengorbanan besar itu semuanya remeh, semuanya kecil kalau cinta. Tapi kalau enggak cinta, pengorbanan kecil dianggap besar. Dan gimana supaya seorang itu punya cinta yang besar dengan bahasa Arab? Maka kiat pokoknya adalah dia mengetahui manfaat apa yang akan saya dapat dengan bahasa Arab. Itu kemudian manfaat itu demikian merasuk dalam hatinya, masuk di sela-sela hatinya, sampai ke lubang hati yang paling dalam, sampai jadi mimpinya, sampai jadi mimpi. Itu berarti cinta, betul-betul cinta jadi mimpi. Sampai ngelindurnya itu ngomong bahasa Arab. Nah itu cinta sejati. Kalau belum ngelindurnya bahasa Arab, belum. Baca, baru belajar hadha baitun, itu jadi ngelindurnya. Ngelindurnya hadha baitun. Nah itu cinta. Kalau itu sudah demikian, maka semua derita sama susah payah itu ringan, sepele, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Itu kalau cinta luar biasa. Dan gambaran cinta yang luar biasa yang demikian masuk ke dalam hati, itu sebagaimana gambaran yang bisa kita lihat. Cinta yang lebih luar biasa yang dimiliki oleh banyak orang terhadap ijazah sekolah formal. Itu cintanya luar biasa. Cintanya luar biasa. Bayangkan SD 6 tahun, sampai SMA 6 tahun lagi, 12 tahun. Dilakoni dengan penuh susah payah. Tidak mengenal teriknya panas matahari. Tidak mengenal hujan deras di pagi hari. Semuanya diterjang demi apa? Ijazah sekolah formal. Itu pun gak kemudian sudah sekolahnya sampai siang, pulangnya masih les. Lesnya sampai maghrib, sampai rumah ngerjakan PR, sama nyiapkan besok pagi mimpinya les, mimpinya sekolah, bayangkan. Itu jadi mimpi, jadi mimpi. Demikian besar cintanya. Coba cinta semacam itu diganti bahasa Arab gitu loh. Dan kalau antum serius tidak sampai 12 tahun ya, yang masih ditambah nanti kuliah 4 tahun tidak sampai segitu. Antum serius cuma cukup 2 tahun, itu pun belajarnya setengah santai, cukup 2 tahun, tidak lama-lama. Kalau lebih dari itu ada metode belajar yang salah, metode belajar yang salah, jalannya salah. Wong bisa jalannya pakai aspal kok malah jalannya kalau malah jalannya pakai aspal bisa kok malah pilih kali kering. Maka itu salah jalan. Salah jalan. Cukup 2 tahun. Kok cukup 2 tahun. Dan itu pada belajarnya santai, tidak serius-serius amat. 2 tahun cukup untuk lancar, dan mulai bisa baca kitab. Saya mulai bisa baca kitab kelas 1 SMA. Saya mulai belajar nahwu kelas 2 SMP. Cukup 2 tahun itu. Dan itu sambil sekolah, sambil kerjakan PR, sambil belajar kelompok dan macam-macam. Tapi kalau kemudian salah jalan ya lain ceritanya. Atau kurang sabar sehingga bolak-balik muntaber ya lain ceritanya. Kurang sabar sehingga bolak-balik kena muntaber. Ikuti ini ya, baru ikut sekali sudah berapa minggu mundur hilang. Nanti ada program lagi ikut lagi. Berapa pekan menghilang lagi. Nanti ikut lagi. Ya, atau kemudian ceritanya Ustaz saya sudah belajar bahasa Arab 5 tahun tapi kok gak bisa-bisa ya? Ya. Ya maka gimana ceritanya kok 5 tahun gak bisa-bisa ya. Ya, maka kalau cinta itu demikian luar biasa ya, maka jalannya mudah, jalan yang berliku ini ya, itu terasa nikmat. Dari itu yang nanti malah bisa jadi cerita kalau pakai berliku-liku gitu. Pakai potang panteng, nah itu nikmatnya. Ya demikian kurang lebih respon yang biasa saya sampaikan. Ini ada tiga hadiah saya berikan untuk yang saya anggap pertanyaannya bagus. Ya, tadi ada pertanyaan